Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala amuri dunia wa'in. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisyrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid fi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abal abirin dahlat ahirin amma ba'du. Qala al-musannif al-allama al-syekh Ibrahim al-Lakhani rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darini amin ila qawlihi al-fa'idah al-hadi asyarah. Fa'idah yang ke-11, halir rusul qad ballahu jami'a ma'allamahumullahu ta'ala. Apakah para rasul itu telah menyampaikan semua yang sudah Allah ajarkan kepada mereka? Ya. Apakah para rasul itu sudah menyampaikan semua yang sudah Allah ajarkan kepada mereka? Jawabannya la, tidak. Innamal ladzi yajibu 'alaihim tablighuhu ilmu syara'i wal ahkam. Sesungguhnya yang hanya wajib atas para nabi, para rasul untuk disampaikan hanya ilmu syariat dan ilmu hukum. Ternyata tidak semua ilmu yang Allah turunkan, tidak semua ilmu yang Allah ajarkan itu wajib disampaikan. Tidak. Inna ulumul anbiya thalatha. Ilmu para nabi itu ada 3. Satu, ilmu yajibu alim tablighuhu. Wa hadza aqalluha. Ilmu yang wajib disampaikan. Inilah dasarnya. Yang didasarkan adalah minimal adalah ilmu yang wajib disampaikan. Jadi semua ilmu yang nomor satu ini harus wajib disampaikan. Minimal ilmu ini semuanya harus tersampaikan. Waqad balaghahu jami'ur rusul walam yaktumu minhu syai'a. Dan telah semua rasul sudah menyampaikan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaktumu minhu syai'a, dan tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh mereka. Paham? Termasuk nomor satu ini adalah kitab suci, Al-Quran. Al-Quran itu harus disampaikan. Karena Al-Quran itu kitab suci, pedoman umat Islam. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau disembunyikan, ya bisa bingung umat. Apa namanya, pedomannya tidak lengkap. Biasanya kalau ada perusahaan atau organisasi, ada namanya ADART. Anggaran Dasar Rumah Tangga, ADART, paham? Jadi di dalam organisasi tersebut harus ada ADRT-nya. Karena kalau tidak ada ADRT, amburadul, tidak tahu dibawa kemana. Paham? Masuk pondok ini ada peraturan, ada ADRT, paham? Kalau tidak ada ADRT, tidak ada peraturan, amburadul. Hari Senin diatur, jam ke satu tauhid, jam kedua apa? Jam kedua kelas kamu? Hah? Nasoe dinia, iya. Diatur. Coba kalau enggak diatur, amburadul kan? Ana mau ngajar kelas 2 aja. Kenapa? Apa jadwalnya dan enggak? Ana pengen ngajar aja. Datang Ustaz Sulaiman. Enggak, ana pengen ngajar kelas 2. Loh, kenapa? Karena ada iparana misalnya di situ. Kan ada aja kan? Ana pengen enggak, ana yang ngajar kelas 2. Kenapa? Kelasnya enak, ada air, dikasih air, ada dikasih kue. Ana mau ngajar kelas 2. Kenapa? Karena ada Dawil di situ, ada Najib di situ. Ada Fadil di situ. Kan bisa amburadul kan? Iya enggak? Bisa amburadul. Karena setiap ustadz itu ada cenderung, anak suka ngajar kelas ini, anak enggak suka ngajar kelas ini. Itu biasa, normal. Paham? Karena ada metode ustadz yang suka guyon, apa namanya, santrinya hyperaktif. Ada yang enggak suka guyon, santrinya anu, paham? Dan itu normal. Nah, tetapi karena ada peraturan, jadinya tertib. Paham? Coba kalau enggak ada peraturan, amburadul. Jangankan ustadznya, muridnya terserah. Nah, mau masuk kelas mana terserah. Akhirnya setiap hari masuknya kelas Habib Ali semua. Paham? Tidak mau dia kelas lain. Loh, kok ini ustadz lain tidak mau? Tidak ada peraturan. Terserah. Amburadul atau tidak? Sehingga ada RT tua wajib. Kenapa? Sumber rujukan pondok ini. Termasuk Al-Quran. Sumber rujukan umat Islam. Jadi Al-Quran itu harus wajib disampaikan semuanya. Sehingga ini menjawab pemahaman Syiah. Syiah itu mengatakan Al-Quran kita yang sekarang ini enggak orisinil. enggak asli. Paham? Dan sudah sering anak ulang. Yang asli itu namanya Mushaf Hakimiyah. Al-Quran sekarang itu cuma sepertiga aja. Dua pertiganya disembunyikan, ditapuk. Kapan keluarnya? Nanti ketika Imam Mahdi turun, kata dia. Kalau Imam Mahdi belum tentu anu apa masih, iya pasti turun. Tetapi kan belum jelas kapan. Masa selama itu kita nunggu? Kan enggak masuk enggak masuk akal. Sehingga ini menepis pemahaman Syiah yang mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap. Paham tuh? Mas ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yajibu alaihin kitmanhu waqad katamu. Yaitu ilmu yang wajib disembunyikan. Dan mereka menyembunyikannya. Enggak boleh disampaikan. Paham? Bahkan kita orang awam itu, ente belajar ini. Jangan para rasul ya. Kita belajar ini. Enggak semua ilmu itu wajib disampaikan loh. Paham? Enggak semua ilmu yang ente pelajari itu wajib disampaikan. Contoh. Di dalam kitab Hasyatus Syarqawi juz 2 akhir-akhir di situ disebutkan bahwasanya hal yang memabukkan itu ada dua. Ada yang mae, ada yang jamid. Ada yang cair, ada yang padat. Kalau yang cair, ulama ittafaqu haram. Sedikit banyak mabuk ataupun tidak mabuk. Seperti arak, Jack Daniel dan lain-lain. Kemarin ke Batam. Enggak tahu dia. Yang Batam itu di bandara itu jual bebas. Minuman botolnya ajib-ajib. Jack Daniel. Ada yang kadarnya 0,05%. Bukan 0,5, 0,05%. Ada yang kadarnya 1%. Ada yang kadar alkoholnya 2%, macam-macam. Paham? Ana enggak hafal nama-nama anunya. Tanya kepada ana, ada orang enggak ana, gimana hukumnya, Beb? Ini 0,05 ini. Kalau 1% ini 0,05. Diminum enggak terasa, kata dia. Kata dia ana enggak pernah minum kan? Tetap ana katakan haram. Kenapa? Karena dia cair. Paham? Karena di Batam kan internasional. Itu kita naik ke bukit, Singapura, Malaysia, udah kelihatan. Jadi ana sekarang sama tim jadwal ana dirapikan karena sebelumnya amburadul. Jadi ana hanya menerima jadwal di luar Kalimantan Jumat satu minggu saja. Satu minggu. Senin sampai Kamis ana di Pontianak. Jumat satu minggu. Jumat depan ini ana ke Pekanbaru Riau. Kamis berangkat, Jumat satu minggu Riau. Jadi minggu depannya Palembang. Kamis Jumat Sabtu Minggu, Kamis berangkat karena transit Garuda Palembang. Habis itu lanjut Bogor. Akhir bulan di Jakarta. Kali lanjut syuting lagi NTV-nya. Paham? Jadi yang termasuk ada jadwal di Papua. Masuk minggu lalu ana enggak sempat, capek. Dari Jawa minggu malam jam 2 sampai pondok tidur capean. Habis subuh tidur ana. Enggak kuat badan kan. Tidur, bangun-bangun, 7:30 lewat. Aduh, ini ke pondok, ini enggak sempat ini. Satu jam kan kakap sini. Ya, ini enggak adil, enggak kuat. Mudah-mudahan Allah SWT kasih syarul afiat ya. Jadi, mau dirapiin. Jadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Pontianak. Jumat satu minggu di Jawa. Ya, memang begitulah kita itu. Harus siap, mumpung masih muda. Masuk kamu nanti kan. Jadi harus siap capek. Dakwah itu harus capek. Dan kita enggak ada apa-apanya dengan para salaf terdahulu itu enggak ada apa-apanya. Masuk di Batam, waduh. Ada bisa dibilang seharian tuh enggak tidur gitu. Katanya. Seharian enggak tidur. Udah gini-gini masih aja ada yang ngajak ngobrol. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Kok jadi kesini ya? Apa tadi? Apa di Batam apa tadi minuman keras ya sebenarnya. Nah, yang kedua itu yang mae. Ada yang jamid. Kalau yang jamid itu yang keras, yang padat. Yang padat itu ulama menyimpulkan kalau memabukkan sedikit banyak haram. Paham? Tapi kalau tidak memabukkan dilihat lagi. Kalau banyak tetap haram. Tapi kalau sedikit tidak memabukkan enggak apa-apa loh. Paham? Termasuk padat itu apa? Narkoba. Paham? Narkotika cair. Yang apa hirup-hirup itu? Nikotin ya. Itu, kalau sedikit tidak membabukkan tidak haram. di Hayat Syarqawi ya. Tapi itu jangan pahami terus boleh gitu. Enggak. Karena itu enggak tahu kadar sedikit yang tidak mabukkan itu gimana. Kita enggak tahu kan, kecuali yang pakar yang paham. Oh, sedikit enggak apa, sedot satu gini. Nah, sama itu bisa jadi banyak kan. Nah, ini enggak boleh disampaikan ke orang awam. Paham? Coba nanti ceramah di Beting masalah ini. Bahasa edar. Oh, akhirnya mereka buat hila, apa hila? Celah. Biar enggak haram, karena ngirupnya dikit-dikit. Dikit-dikit kata dia. Paham? Biar tidak haram. Jelas kamu? Itu dia. Ini enggak boleh disampaikan. Hanya khusus kalangan santri saja. Hanya khusus kalangan santri. Ini dalam level santri saja. Itu ada beberapa ilmu yang tidak boleh disampaikan. Paham? Dan masih banyak contoh lain lagi. Apalagi setingkat parana. Paham kamu? Jelas ya? Itu baru satu contoh lah. Yang ketiga, ilmun khayyaru fi. Jadi dipilih antara disampaikan atau tidak. Atau disampaikan kepada orang yang khusus, sementara orang yang lainnya tidak disampaikan. Ini macam itu. Fa'alu bihi hasbaktiyarihim. Maka mereka mengerjakan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut menurut ikhtiar mereka. Ya. Kad alima sallallahu kad allama sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabihi ma lam ya'lamhu ghairuhu hatta intaza ba'dun bi ilmin wa akhara bi akharin. Ya. Li'anna kullan ahaqqu bi. Waqad allama sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan sebagian sahabatnya malam yu'allimhu ghairahu, ya, yang tidak malam yu'allimhu ghairahu, yang beliau tidak mengajarkan ilmu tersebut kepada selain sahabat yang beliau tunjuk. Hatta sampai-sampai imtaza ba'dun bi ilmin wa akhar bi akhar. Sampai sebagian imtaza istimewa sebagian yang lain dengan ilmu, wa akhar bi akharin, dan sebagian sahabat yang lain lebih mumtaz, lebih banyak ilmunya, lebih istimewa daripada sahabat yang lain. Li'anna kullan ahaqqu bi, karena sebagian orang itu, sebagian orang lebih berhak dalam ilmu itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu itu hanya sebagian sahabat saja, bukan sebagian sahabat yang lain. Paham? Sehingga dalam pemahaman dari ilmu yang ketiga ini, di zaman Nabi itu mazhab itu sudah ada. Paham? Sahabat itu katanya, "Oh, Imam Syafi'i ini kata Wahabi kan? Empat mazhab itu memecah belah umat." Paham? Siapa bilang manusia belum umat? Lo di zaman Nabi enggak ada mazhab. Siapa bilang? Di zaman Nabi itu sudah ada mazhab. Contoh, di dalam kasus Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, sahabat itu terbelah menjadi dua. Apakah Nabi itu melihat Allah apa tidak? Paham? Ketika ditanya, kata Sayyidatuna Aisyah, enggak. Sayyidatuna Aisyah, Nabi enggak melihat Allah. Bahkan kata Sayyidatuna Aisyah, yang pergi naik ke atas itu roh Nabi, bukan jasad Nabi. Paham? Datang ke sahabat yang lain, termasuk sahabat Imam Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, ketika ditanya, mereka mengatakan, iya, Nabi melihat Allah. Terlepas dari takwil, apa melihat dengan mata, dengan mata kepala sendiri atau mata hati, jelas sebagian sahabat mengatakan Nabi melihat Allah, sementara Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi tidak melihat Allah. Ini sama-sama sahabat loh. Jadi sahabat dalam masalah ini terbelah menjadi dua. Apakah sahabat yang mengikuti Sayyidatuna Aisyah lalu menyalahkan sahabat yang mengikuti pendapat yang lain? Kan tidak kan? Contoh yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah." Jangan kalian itu sholat sampai kalian itu sampai ke bani Quraidah. "La yusalliyanna al-asra ahadum minkum." Jangan kalian sholat asar salah satu pengen kecuali kalian sholat di bani Quraidah. Berjalan, ketika dalam perjalanan waktu azan, masuk waktu azan, sahabat terbelah menjadi dua. Sebagian sahabat memilih sholat di jalan, karena apa? Sudah masuk waktu. Tapi sebagian sahabat tidak mau, kenapa? Nabi mewasiatkan kepada kita sholat di Bani Quraidah. Tapi ini sudah masuk waktu nih, gimana ini? Kalau masuk Bani Quraidah lama ada. Maka sebagian sahabat terbelah menjadi dua. Ada sebagian milih sholat di jalan karena sudah masuk waktu. Ada sebagian sahabat memilih sholat di Bani Quraidah karena wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah ketemu, ditanya kan, ya Rasulullah, kami begini. Kata Rasulullah, dua-duanya sama-sama benar. Gak disalahkan sama Nabi. Yang satu sholat di awal waktu karena dia mengamalkan sunnah Nabi, sholat di awal waktu. Yang satu juga sholat di Baitul Quraidah karena mengamalkan sunnah Nabi, mendengarkan wasiat Nabi. Apa sahabat satu sama lain saling caci maki? Tidak kan? Banyak, ya. Cerita macam-macam. Ini dua contoh. Ada berbagai macam contoh yang tidak bisa sampai di sini. Jadi itu namanya ilmu ikhtiar. Paham? Dari ilmu ikhtiar ini, sebagian sahabat diajarkan, sebagian sahabat tidak. Jadi di zaman sahabat itu mazhab sudah ada. Paham ya? Jadi kembali kepada tema kita. Jadi Rasul itu tidak semua ilmu disampaikan. Karena ilmu para Rasul itu terbagi menjadi tiga. Ada ilmu yang wajib disampaikan, ada ilmu yang wajib disembunyikan, ada ilmu yang ikhtiar Nabi, apa boleh disampaikan atau tidak. Paham? So, Ana terserah mau ngajar misalnya Idofi ya. Mau ngajar apa? Faroid. Ana lihat yang pintar, yang rajin. Oh ini yang pintar, oh ini yang pintar, oh Dawil pintar, oh Nagib pintar. Empat orang. Ini gak bisa misalnya. Karena apa? Otaknya gak sampai. Karena ada hikmah. Bukan berarti Ana gak adil. Paham? Nanti tolong ke kantor ambilin air. Gak tolong. Paham ya? Oh Habib Ali gak adil nih. Masa yang dipilih Dawil terus? Apa karena dia paling putih sekelas? Ya yeah. Oh gak, Habib Ali gak adil nih. Masa yang dipilih Najib terus? Apa karena abangnya teman Ana? Paham? Kamu mungkin sebetul Ana gak adil. Tetapi Ana melihat dengan pandangan lain. Karena kalau Ana ajak rente, kasihan nanti gak bakalan paham. Ngeblank nanti. Paham ya? Ana ajarkan kawan-kawan yang paham. Ente punya bidang lain. Ente bidangnya apa? Bidang itu, ente bukan bidang ini, gak kuat. Sama, ini paham bidang ini, dia bidang lain gak tahu. Paham? Kita jangan sebutkan, kenapa Nabi hanya mengajarkan sahabat ini? Kok Nabi gak mengajarkan kepada sahabat yang lain? Kita tidak tahu. Paham? Itu pandangan kita. Sementara pandangan Nabi berbeda. Itu hikmahnya, paham ya? Ke-12, halaka dalilun fi hadhihi mas'alah. Apakah kamu mempunyai dalil dalam masalah ini? Jadi dalam pemahaman dalil itu terbagi menjadi dua, ada namanya ittiba, ada namanya taklid. Paham ya? Ittiba itu mengetahui suatu masalah dengan dalil yang rinci. Itu namanya ittiba. Bahkan di dalam masalah sepele pun. Di laptop. Anda mau beli HP, Anda enggak tahu HP. Anda tanya ke Dawil. Ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, ada Advan dan lain-lain. Win. Ini gimana nih? Karena mau beli HP, Anda gak paham HP. Ente kan paham. Oh, beli ini aja, Sat. Apa iPhone? Beli ini aja Samsung. Kenapa? Karena Samsung ini begini. Prosesornya gini. Dia RAM-nya sekian. Layarnya sekian. Dia pakai otak ini. RAM-nya gini, ya kan? Paham? Oh, gitu ya. Udah, Anda ikut. Ente. Dalam masalah HP aja, kita harus bermadhab. Paham? Itu namanya madhab. Berarti anak ikut madhab Dawil. Namanya madhab Dawiliyah. Paham ya? Madhab. Karena Dawil menyebutkan dalilnya. Ini RAM-nya begini. Buatan ini beb. Detailnya ini. Namanya anak ittiba sama dia. Paham? Ittiba. Yang Dawil sebutkan tadi. Namanya dalil. RAM-nya 3 giga. ROM-nya 64 GB. Kameranya 16 megapiksel beb. Ya. Kamera perfect selfie. Vivo, Facebook One Plus, ya, ada gini. Itu dalilnya namanya. Karena Anda paham Dawil paham dalil, namanya Anda ittiba. Paham? Tapi misalnya Anda mau beli HP, HP apa, Beb? Samsung. Kenapa? Pokoknya top di Samsung, Beb. Lu kenapa? Anda enggak tahu, pokoknya kata kawan Anda, Beb paling bagus di Samsung daripada HP yang lain, Advan misalnya, Huawei. Bagus pilih Samsung. Tapi tidak disebutkan dalilnya. Ana namanya takli. Paham namanya? Takli. Tapi Ana percaya sama dia. Udah karena Dawil ini orangnya siko ini itu. Udah ini percaya ya sama Ana. Ana tidak pengalaman dah. Iya kenapa Ana harus di Samsung? Udah pokoknya top di Samsung. Berarti Ana namanya takli. Paham gak? Jelas? Ente naik haji. Ente tahu dalilnya haji. Hah? Berarti ente taklid. Tapi karena nanti belajar begini, namanya itti. Dua-duanya sama. Paham? Hanya beda beda nama saja. Tetapi ada di dalam beberapa masalah kecil yang kita harus ittiba, harus tahu dalilnya. Seperti kamu sholat. Kenapa kamu sholat? Wa aqimus sholah. Ya. Kenapa kamu zakat? Wa atus zakah. Itu namanya ittiba. Kenapa kamu haji? Wa atimul hajjah. Kenapa kamu umroh? Ya kawan aku umroh lah. Itu namanya tak. Paham? Jelas ya perbedaannya. Jadi taklid sama ittiba itu perbedaannya. Awal mama enggak ambil air. Nah, nanti anu, karena ngajar air satu anu aja. Haus dari sana sini. Enggak kesian sama anak. Paham, enggak perlu air es, enggak perlu es teh, enggak perlu kue. Anak minta air aja. Air aqua itu lumayan kalau minum seger, enak lagi ngajar. Paham? Ini direkam karena diputar di radio, masuk di big radioku Batam. Kemarin anak Batam itu ceramah anak diputar. Paham? Di download dari alialhinduan.wordpress.com si IRS. Dia ada situs alialhinduan.wordpress.com itu MP3 anak banyak di situ. Masuk Habib Ali menjawab. Ada 100, 200 lebih pertanyaan online. Itu diputar. Sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Terus diputar juga radio kalau Batam 104,7 FM. Di radio. Putar juga di Bogor. Di Bogor AM 1089 AM. Kalau AM itu jalurnya agak jauh. Jadi bandara udah kedengeran. Tapi jalurnya AM. HP enggak ada AM, FM semua kan. Itu diputer. Kasian lah yang denger. Aduh suaranya enggak enak ya. Halaka dalil fi hadhihi masalah? Apakah kamu mempunyai dalil dalam masalah ini? Makanya satu media itu bisa mengalahkan 100 ustaz. Ente ceramah. Ente enggak mungkin setiap hari orang mau datang ke pengajian ini. Paham? Walaupun sekelas Habib Toha. Enggak mungkin semua orang. Dan Habib Toha atau kamu semua enggak bisa 24 jam. Iya. Paling pagi, siang, sore, malam. Itu udah mentok banget. Paling full itu. Rata-rata para sakit malam aja. Iya kan? Malam, pagi, nyantai, siang, istirahat, malam. Tapi dengan adanya media, orang bisa mendengar kamu kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, siapapun. Itu penting. Jelas ya? Jadi 100 rumah bisa masuk. Perlu media itu, harus belajar. Tapi enggak tahu ini, mari kita sekolahin dua orang dulu. Rehan sama siapa? Enggak tahu, udah jalan apa belum program ini? Kalau yang lain udah jalan. Rawal Qustulani, diriwayatkan oleh Imam Al-Qustulani fil Mawahibil Ladunia, di dalam kitab Mawahibul Ladunia wa kadza ghairuhu haditsan anhu. Dan juga begitu juga ulama selain beliau meriwayatkan juga suatu hadis wa fihi, dan di dalamnya ada sebuah hadis wasa'alani rabbi falak mastati an ujibahu, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku dan aku tidak mampu menjawabnya. Fa wada'a yadahu baina katafi bila takif wala tahdid. Dan fawadha yadahu baina katafi. Secara tekstual, Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara kedua pundakku. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak seperti makhluk. Berarti Allah Subhanahu wa taala meletakkan, Allah memberikan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Jangan dibayangkan yad seperti manusia. Bila takif pula tahdid, tanpa perantara dan tanpa ada batasan. Tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas. Itu. Artinya Allah langsung memberikan kekuasaan, memberikan pemahaman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak hati-hati mengetahui. Fawajadtu bardaha, lalu aku mendapatkan dinginnya. Aku mendapatkan kedinginan. Maksudnya aku mendapatkan pemahaman. Fa'uratani ilmal awalin wal akhirin. Lalu aku mendapatkan ilmu awalin dan ilmu akhirin. Wa'allamani uluman syatta. Dan Allah mengajarkan aku ilmu yang bermacam-macam. Fa'allama akhadha alayya kitmanuhu. Lalu Allah memberikan tahu, Allah memberitahukan kepadaku untuk menutupinya. Id alima annahu la yaqdiru ala hamlihi aharun ghairi. Karena diketahui tidak ada satu orang pun yang mampu menanggungnya selainku. Wa ilmun khayyarani fi, dan ilmu yang aku pilih untuk disampaikan atau tidak disampaikan. Wa 'allamani al-Qur'an, dan Allah mengajarkan Al-Qur'an. Fa kana Jibril yudzakkiruni bi, dan Jibril mengingatkanku atas hal itu. Wa ilmun amarani bi tablighi ilal khas wal 'am, dan ilmu yang diperintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada orang khusus atau orang umum. Ini di dalilnya. Fatabayyana, maka menjadi jelas anna wara'al ilmi allazi amara sallallahu alaihi wasallam, umira sallallahu alaihi wasallam bitablighihi, maka menjadi jelas di samping atau di belakang ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk disampaikan, ada ilmaini akhiraini, ada dua ilmu yang lain, yaitu ilmu yang wajib tidak disampaikan atau yang berikutnya ilmu yang dipilih antara disampaikan atau tidak disampaikan. Ini dalilnya. Jadi kita sedang itiba. Bal uluman syatta, bahkan ilmu-ilmu yang banyak, khususan ba'da nuzuli qauli ta'ala. Lebih khususnya lagi setelah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Surat Toha ayat 114. Jadi setelah turun ayat ini, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah rabbi zidni ilma, wa ya Tuhanku tambahkan aku ilmu. Setelah turun ayat ini, muncullah ilmu-ilmu yang bermacam-macam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Uyainah rahimahullah taala berkata, wala mazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertambah ilmunya, hatta tawaffallahu azza wajal, sampai Allah mewafatkan Nabi. Ya. Wa 13, bayyinni anwa'al ulum tsalatsah. Jelaskan kepadaku macam-macam ilmu tiga tadi. Apa? Ilmu yang pertama, ilmu yang wajib disampaikan. Ilmu yang kedua, ilmu yang wajib disembunyi. Ilmu yang ketiga, ilmu yang ikhtiar antara Nabi ajarkan atau tidak. Paham ya? Qala ba'dhu ulama, sebagian ulama berkata, ammal ilmu ma'mur bi kitmani fa ilmu nubuwah. Ilmu yang diperintahkan untuk disembunyikan yaitu ilmu nubuwah. Ilmunya para nabi. Idz la yaqdiru ala hamlihi ya ghairu nabiyyin. Wala nabiyyun ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Wala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ilmunya para nabi, karena tidak ada yang mampu membawa ilmu nabi kecuali nabi. Sementara tidak ada nabi setelah nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ilmu para nabi. Ilmu para nabi itu yang hanya mampu mempelajarinya, yang hanya mampu memahaminya, hanya para nabi. Sementara enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu tidak disampaikan nabi. Fahim? Jelas ya? Wa ammal ilmu al-mukhayyar fihi fa ilmu al-wilayah wa huwa ilmu batini syariah. Ilmu yang ditahyir, dipilih antara disampaikan atau tidak adalah ilmu wilayah, ilmunya para wali, yaitu ilmu isi daripada syariat. Paham? Ilmu tasawuf misalnya. Gak semua orang. Ilmu para wali. Kan gak semua orang bisa jadi wali. Paham? Tidak semua orang bisa jadi wali. Nanti mungkin ada ya tentang ilmu wilayah. Anak lupa juga. Ya anak bukan wali. Paham? Ada itu. Ada anak ingat. Cuman kalau gak ada kitabnya kurangan. Wa ammal ilmul ma'mur bitablighihi. Dan adapun ilmu yang diperintahkan untuk disampaikan, fadhahirun annahu ilmu syari' wal ahkam, maka jelas itu ada ilmu syariat dan ilmu hukum. Ini ilmu yang wajib disampaikan. Ilmu syariat, ilmu hukum itu wajib. Lima la ya'umman nabi sallallahu alaihi wasallam ilmal wilayah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebarkan ilmu para wali? Hatta nakuna awliya Allah. Sehingga kita bisa jadi wali. Muncul pertanyaannya. Ilmu para wali itu dipilih. Kenapa Nabi enggak mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa jadi wali? Ini jawabannya. Laisal amr kama za'amta. Pemahaman seperti itu, perintah seperti itu bukan seperti yang kamu pikir. Kita mikir memang seperti itu. Kenapa enggak diajarkan biar kita jadi wali? Enggak. Fa inna ilmal wilayah ilmu batin syariah. Karena ilmu para wali itu adalah ilmu batinnya syariat, ilmu isinya syariat. Paham lebih dalam lagi. Wa haqiqatuha wa asraruha al-makhzuna al-maqluna la idrikuha illa ahli ma'rifah. Dan hakikat ilmu batin syariat, asrar sir-sir rahasia-rahasia tersebut yang tersimpan, yang terjaga, tidak ada yang mampu memahami kecuali ahli ma'rifat. Paham ya? Fa fi ifsyaihi fitnatun. Maka dalam menyebarkannya, menyebarkan ilmu batin syariat tersebut bisa menjadi fitnah. Liman la yaqdiru ala hamlihi. Kepada orang yang tidak mampu menanggungnya. Karena ilmu batin syariat itu hanya bisa difahami oleh ahli ma'rifat. Paham? Kalau disebarkan semua orang, maka bisa menjadi fitnah. Wa in kaanu minal ulama. Walaupun ulama, tidak semua ulama bisa memahami. Paham ya? Tidak semua ulama bisa memahaminya. Sehingga karena tidak semua, kalau ulama saja masih simpang siur, ulama aja masih ada yang tidak mampu menyebarkan, apalagi orang awam. Sehingga lebih baik tidak usah disampaikan, takut bisa menimbulkan fitnah. Had dalil dan fi. Apa dalilnya? Berikan dalil. Fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna minal ilmi kahiyatil maqnud la ya'lamu illa ahlul ma'rifah billah. Ya fa idza qalu wa fi riwayah fa idza nataqu bihi la yunkiruhu illa ahlul ikhtirar billah. Ada di antara sekian banyak ilmu kahiyatil maqnud. Seperti maqnun, mutiara, paham? Seperti perkakas, la ya'lamuhu, tidak ada yang mengetahui ilmu itu tersebut illa ahlul ma'rifah billah, kecuali ahli ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Terakhir, alam mukasyafah. Bisa dilihat di YouTube. Ada. Anda menjelaskan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di situ. Atau di MP3, apa di website Anda itu ada. Kalau Anda menjelaskan lagi panjang lebar, 15 menit. Paham ya? Nanti kalau udah di luar, di sini kan tidak boleh HP. Apa itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Terus macam-macam tingkatannya. Mau ke hakikat bagaimana, mau ke ma'rifat bagaimana. Fa'idha qalu, maka apabila mereka mengatakan ilmu tersebut, afiriwah, dan mirip yang lain, fa'idha natakubihi, apabila ahlu ma'rifat berbicara tentang ilmu hay'a al-maknun tadi, la yunkiruhu, tidak ada yang bisa mengingkarinya, illa ahlul ikhtirar billah, kecuali orang yang ikhtirar bil illa, orang yang tertipu, yang enggak paham maksudnya, paham? Dia sok paham tapi merasa apa? Paham. Wa qala Abu Hurairah fi ma rawahu Bukhari fi sahihi, dan Abu Hurairah berkata, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aini. Aku menghafal hadis dari Rasulullah sallam dua wi'a, dua tempat. Ada dua wadah. Amma ahaduhuma, maksudnya dua wadah. Maksudnya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah itu menghafal hadis yang banyak tapi dibagi menjadi dua seperti wi'a, wadah. Wadah yang satu amma hadma fa basas suhu. Ya. Salah satu daripada dua wadah tersebut fa basas suhu aku sampaikan hadis. Wa amal akhar, dan adapun wi'a yang lain, wadah yang lain, falau basas suhu, seandainya aku sebarkan kuti ahadal bal'um, maka akan terpotong ini, apa namanya, leher ini, paham? Kerongkongan ini bakal terpotong. Artinya disembunyikan oleh sahabat Abu Hurairah. Ai laqataluni, karena mereka akan membunuhku, li hukmihim bikufri, karena mereka akan berhukum aku kafir. Haitsu lam yafhamu, sekiranya mereka tidak faham. Ma usyira ilaihi fi kalami, apa yang diisyaratkan di dalam pembicaraanku, di dalam kalam, min haqaiqil maani, daripada hakikat-hakikat makna-makna, wa asrar syari'ah al-mutahhara, dan sir-sir syariat-syariat yang suci, mutahhara yang suci, mutahhir yang mensucikan. Makanya disebut al-mutahhar, yang disucikan, bukan al-mutahhir. Kalau mutahhir, kamunya yang menyucikan orang. Tapi kalau al-mutahhar, kamu yang disucikan Allah. Ini kalau ada mutahhar melambung. Paham? Ya, Allahu taala a'lam bis-shawab.